Terkadang aku sempat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Vishnu Damara, akan selalu mencintaimu, Ica Putri Paramita. I love you. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, ibarat sungai yang